Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis dan tempat yang paling mulia untuk melanjutkan kajian kita pada kitab atau risalah Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah, pendidikan, dan tentang manhaj atau ideologi. Kali ini kita awali dari hadis yang ke-28, karena pembahasan terakhir sampai di hadis ke-27. Kita akan bacakan terlebih dahulu isi hadisnya, kemudian nanti akan kita bacakan faidah-faidah atau hal-hal yang penting yang berkenaan dengan isi daripada hadis tersebut. Qala al-hadithu al-thaminu, al-thamina wal-ishrun, hadis ke-28. An Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. Hadis riwayat Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Muawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la tazalu taifatun, akan tetap ada sekelompok min ummati dari umatku, qaimatan bi amrillah, yang senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak membahayakan mereka. Man khadalahum, siapa saja yang merendahkannya, tidak pula yang menyelisihinya, sampai datang keputusan Allah, sampai datang hari kiamat. Wahum zahiruna 'alan nas, dan mereka tetap nampak, terlihat di tengah-tengah manusia. Ini hadis berkenaan dengan berita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang eksistensi sebuah kelompok, kalau dikatakan kelompok ya, atau sekumpulan orang yang teguh di atas pendirian yang benar, menegakkan setiap perintah Allah dan menyeru manusia kepadanya. Mereka akan tetap seperti itu sampai hari kiamat datang. Nah, dan keberadaan mereka ini silih berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi setiap generasi manusia itu ada sekelompok umat yang seperti tadi disebutkan. Ya. Qauluhu la tazalu. Di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu, akan tetap ada. La di dalam bahasa Arab huruf la itu nafiyatun, bermakna tidak. Tazalu itu artinya akan sirna, akan hilang. Jadi la tazalu kalau diartikan secara harfiah artinya tidak akan hilang, tidak akan sirna. Wa nafyuz zawali yadullu ala istimrari baqa'i hadhihi at-ta'ifah fid dunya. Tidak akan hilang, tidak akan sirna, ini menunjukkan akan tetap adanya sekelompok umat ini, kata Nabi, fid dunya, di dunia, yang tegak di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la tazalu itu menunjukkan akan tetap ada terus menerus sekelompok umat yang tegak di atas perintah Allah di dunia ini. Makanya tadi kita artikan la tazalu itu dengan akan tetap ada. Sama artinya dengan tidak akan hilang, tidak akan sirna. Wa yazidu hadza idhahan, yang lebih menambah jelas lagi makna ini adalah anna akhirul hadis yuakkidu awwalahu. Kalimat terakhir dari hadis di atas tadi itu menguatkan kalimat pertamanya. Fa fi awwalihi, pada kalimat pertamanya tertulis la tazalu, akan tetap ada, tidak akan hilang, tidak akan sirna. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, sampai dengan datangnya hari kiamat. Jadi selama hari kiamat itu belum ditegakkan oleh Allah, maka akan tetap ada sekelompok umat Muhammad yang tegak di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang istiqomah, yang gigih giat menyeru manusia kepada kebenaran. Nah, qauluhu ta'ifatun, berikutnya kata ta'ifatun, tashmulu al-wahida fa akthar, ta'ifah sekelompok. Kalimat sekelompok ini tashmulu al-wahida fa akthar, meliputi satu orang atau lebih. Satu orang bisa disebut dengan sekelompok. Kapan satu orang disebut sekelompok orang? Ketika satu orang itu ada di atas kebenaran. Ketika satu orang itu betul-betul menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Mungkin ingat, ketika sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkan kata al-jama'ah. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang disebut jama'ah itu adalah yang menyepakati kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi sendiri bisa disebut jama'ah ketika ada di atas kebenaran. Maka satu orang bisa disebut sekelompok orang ketika ada di atas kebenaran. Makanya wajar kalau Allah dalam Al-Quran itu menyinggung kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak orang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan yang jumlahnya lebih banyak. Karena yang sedikit ini punya kekuatan. Secara jumlah, secara kuantitas bolehlah dikatakan sedikit, tetapi secara kualitas jauh lebih baik daripada yang jumlahnya banyak. Maka satu orang bisa disebut sekelompok, bisa disebut ta'ifah ketika ada di atas kebenaran, ketika qa'imun alal haq, tegak di atas kebenaran, qa'imun bi amrillah, selalu menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti lain di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ketika menjelaskan tentang nabinya Ibrahim alaihi salam, ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu umat. Coba, padahal sendirian disebut apa? Umat. Kenapa? Karena Ibrahim berada di atas agama yang benar, berada di atas tauhid yang lurus. Maka Allah sebut Ibrahim sebagai umat. Dalam bayangan kita, umat itu kan berarti lebih dari satu, banyak orang, ya kan? Tapi satu orang bisa disebut umat ketika ada di atas kebenaran. Ya. Maka di sini secara bahasa, ta'ifah itu mencangkup yang sendirian. Sekelompok orang itu mencangkup yang sendirian atau lebih. Yang terpenting ada di atas kebenaran. Nah, sekelompok orang ini yang disebutkan oleh Nabi SAW memang dari generasi ke generasi berikutnya berbeda-beda secara jumlah. Kadang banyak, kadang sedikit. Makanya tidak ditentukan oleh jumlah. Nabi di sini enggak menyebut jumlah. Yang Nabi sebut adalah ta'ifah, sekelompok orang, entah berapa jumlahnya karena berbeda-beda dari setiap generasi. Dari mulai generasi sahabat loh, turun ke tabi'in, turun ke tabi'ut tabi'in, turun ke generasi para ulama, terus bisa jadi semakin kesini jumlahnya malah semakin sedikit kalau dilihat dari segi apa? Jumlah. Ya. Nah. Itu soal ta'ifah. Faidah yang terkandung di hadis ini, wafihi pertama, anna du'atal haqqi laisa lahum adadun mu'ayyanun wala makanun mu'ayyanun wala zamanun mu'ayyanun. Coba lihat, perhatikan di sini. Faidah pertama, du'atul haq, orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, mereka yang tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa lahum adadun mu'ayyan, tidak memiliki jumlah tertentu. Enggak disebutkan berapa jumlahnya. Dari satu generasi ke generasi yang lain, enggak pernah ada Nabi menyebutkan jumlahnya sekian, jumlahnya sekian, jumlahnya sekian, tidak. Wala makanun mu'ayyan, tidak juga memiliki tempat tertentu. Nabi enggak menyebutkan ada di Saudi, Nabi enggak menyebutkan ada di Irak, ada di ini, ada di itu, enggak. Nabi hanya menyebut apa? La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Terserah mau dimanapun, intinya tetap ada sekelompok orang yang seperti ini keadaannya. Enggak disebut jumlahnya sehingga mereka tidak memiliki jumlah tertentu, tidak disebut tempatnya sehingga mereka tidak memiliki tempat tertentu. Dan ini penting sekali, supaya apa? Supaya orang itu tidak mengklaim sayalah ta'ifah yang disebutkan oleh Nabi, kamilah yang ada di negeri ini yang disebut ta'ifah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena yang jadi patokan bukan klaim kan, tapi apa? Bukti konkret, bukti nyata. Nah, wala zamanun muayyan, dan tidak juga ya memiliki zaman tertentu. Nabi enggak menyebutkan ta'ifah ini ada di zaman ini, di zaman itu, di zaman ini, di zaman itu, enggak. Nabi menyebutkan secara umum, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Qala bal yakhtalifuna fi azminatihim wa amkinatihim wa ajnasihim wa adadihim. Justru mereka ini berbeda-beda, zamannya berbeda, tempatnya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda, jumlahnya pun berbeda-beda dari setiap generasinya. Illa annal jami'a lahum al-manhajul haq. Hanya saja yang menyatukan mereka itu manhaj yang benar, keyakinan yang lurus. Ya. Nah, selanjutnya, qauluhu qa'imatan fihi, faidah kedua berarti, anna da'watal haqqa zahiratun da'iman. lakin zuhuruha yatafawat bihasbil ahwal. Seruan kepada kebenaran itu akan tetap nampak selamanya, gak akan hilang di dunia ini. Sekalipun kalau mau dipetakan, jumlah orang yang mengajak kepada kejelekan itu jauh lebih dominan, tapi bukan berarti yang mengajak kepada kebenaran itu tidak ada. Sekalipun mungkin bisa kita lihat ajakan kepada kebatilan, kepada kemaksiatan itu jauh lebih kuat, sementara ajakan kepada kebenaran sedikit. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa gak ada di zaman sekarang ini ajakan kepada al-haq, ya. Maka faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwa seruan kepada kebenaran, ajakan kepada al-haq itu akan tetap nampak selama-lamanya sampai hari kiamat, ya. Lakin zuhuru hayatafawatu bihasbil ahwal, hanya saja penampakannya itu bertingkat-tingkat tergantung bagaimana kondisi dan keadaan. Ada yang memang tampak kuat, ya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan terus seperti itu. Apalagi Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwa la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Enggak akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih buruk keadaannya daripada yang sebelumnya. Berarti kekuatan ajakan kepada kebenaran itu di zaman Nabi jelas lebih kuat, zaman sahabat jelas lebih kuat, zaman tabi'in sedikit menurun, zaman tabi'ut tabi'in sedikit menurun, zaman terus sampai sekarang, ya. Makanya yatafawut, bertingkat-tingkat, ya, tergantung keadaan dan kondisi. Nah, kemudian wafihi yang ketiga, faedah ketiga, anna da'watal haq bizuhuriha wa wuduhiha 'ala ad-da'in laha tukhalifu tilka ad-da'awati allati tatajannab zuhur wa ta'tamidu 'ala as-sirriyyati wal ghumudi taratan wa 'ala at-talawuni taratan ukhra. Seruan kepada al-haq, kepada kebenaran, dengan tampaknya dan jelasnya ala da'in bagi para penyerunya, tukhalifu tilka da'awat, jelas menyelisihi seruan-seruan yang tatajannab az-zuhur, seruan-seruan yang cenderung jauh dari kejelasan, wa ta'tamidu 'ala sirriyah, dan lebih bersandar kepada hal-hal yang sifatnya rahasia, samar dan warna-warni kadang-kadang. Maksudnya seruan kepada kebenaran sebagaimana yang disebutkan di faedah kedua itu akan tetap apa? Nampak, ya kan? Selama-lamanya. Nah, seruan yang seperti ini menyelisihi seruan-seruan yang cenderung jauh dari kejelasan, menyelisihi seruan-seruan yang justru lebih cenderung rahasia atau bahkan warna-warni, gak jelas bentuknya. Nah, kan ada seruan-seruan dakwah, mungkin bahasanya itu dakwatul haq, ajakan kepada kebenaran, tapi tidak berani menampakkan diri, atau malah cenderung senang sembunyi-sembunyi, ajakan kepada kebenaran tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau ajakan kepada kebenaran tapi ditampilkan secara samar, atau ajakan kepada kebenaran tapi banyak warna, gak jelas. Ajakan-ajakan yang seperti ini berbeda dengan dakwatul haq, ajakan kepada kebenaran yang dilakukan secara terang-terangan, nampak. Ciri daripada ta'ifah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi adalah mereka nampak, menampakkan diri, tidak sembunyi-sembunyi ketika mengajak manusia kepada kebenaran, kepada al-haq, sehingga dakwah mereka itu dakwah yang nampak. Dari sini bisa kita ketahui bahwa salah satu ciri dakwah yang batil itu adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sudah enggak berlaku lagi dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di zaman sekarang ini. Dan itu sejak Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hijr, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyriki." Fasda' bima tu'mar. Sampaikan kebenaran ini wahai Muhammad secara terang-terangan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Wa 'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sejak saat itu sampai dengan hari ini, dakwah, ajakan, seruan kepada kebenaran itu harus dilakukan secara terang-terangan. Enggak ada lagi istilah tanzim sirri. Enggak ada lagi istilah sembunyi-sembunyi kalau mau ngaji sendalnya dibawa ke dalam. Enggak berlaku lagi. Tidak relevan di zaman sekarang seperti itu. Makanya para ulama mengatakan salah satu ciri yang paling mudah untuk kita menilai apakah taklim ini, ajakan ini, dakwah ini hak atau tidak adalah tadi, dilakukan secara terang-terangan atau tidak. Kalau seandainya dilakukan secara sembunyi-sembunyi berarti pasti batil. Dan itu sudah dikatakan loh sejak zaman Umar bin Abdul Aziz khalifah. Ya. Ketahuilah bahwa tidak ada sekelompok orang yang berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang Islam, tapi mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan mereka pasti berada di atas landasan yang batil. Kalau memang hak, ngapain harus sembunyi-sembunyi, kan begitu? Gak ada taklim yang sembunyi-sembunyi kecuali punya makar. Kecuali punya makar. Mau taklim repot, motor parkir di sebelah sana, sepeda parkir di belakang rumah, sandal dibawa ke dalam, korneng semua tertutup, jangan sampai ada yang tali macam apa seperti ini di zaman sekarang sudah tidak relevan. Ya, itu ciri kalau taklim tersebut, ajakan tersebut adalah taklim dan ajakan yang dibangun di atas landasan apa, kebatilan, pasti itu. Makanya disebutkan di faidah ini bahwa dakwatul haq, dakwah yang hak, yang nampak, yang terang-terangan, yang jelas, itu berbeda dengan dakwah-dakwah yang lebih cenderung disampaikan atau dilakukan secara apa, sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, qauluhu. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Sekelompok umat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan tetap tegak eksis di atas perintah Allah ini tidak membahayakan mereka siapa saja yang menyelisihinya, siapa juga yang merendahkannya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah hari kiamat. Wahum zohiruna ala nas, mereka dalam keadaan tetap nampak, terlihat di tengah-tengah manusia. Fihi anna du'atal manhajil haq mudharrina mukhadzilina mukhalifina. Nah, di sini ada faidah. Berarti faidah yang keempat. Ya. Anna li du'atil manhajil haq mudharrina wa mukhadzilina wa mukhalifina, para penyeru atau dai-dai yang mengajak kepada kebenaran, pemikiran yang hak, itu pasti memiliki pihak-pihak yang ingin mencelakakannya, pasti akan ada pihak-pihak yang merendahkannya, dan akan ada pihak-pihak yang menyelisihinya. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan, "Wa ja'alna likullin nabiyyin 'adu." Kami telah jadikan, telah adakan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Berarti yang mengikuti nabi, yang mendakwahkan seperti dakwah yang disampaikan oleh nabi, dakwah tauhid, dakwah sunnah, itu pasti memiliki apa? Musuh, pihak-pihak yang ingin mencelakakan, pihak-pihak yang ingin merendahkan, pihak-pihak yang terang-terangan menampakkan penentangan dan penyelisihan. Ini hal yang harus dihadapi. perseteruan antara pembawa kebenaran dengan pembawa kebatilan itu enggak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Hatta yatiya amrulllah, sampai Allah memutuskan atau menetapkan keputusannya, mendatangkan hari kiamat. Ya, enggak akan pernah berakhir. Terus saling jegal. Ya. Ketika kita mengajak orang kepada kebenaran, jangan berharap enggak akan ada tantangan. Tantangan itu pasti ada. Setiap kita mengajak orang kepada tauhid, pasti akan ada yang mengajak orang kepada kesyirikan. Setiap kita mengajak orang kepada sunnah, pasti akan ada orang yang mengajak kepada kebidaah. Itu sudah sunnatullah, sesuatu yang Allah kehendaki terjadi dan berlaku di muka bumi ini. Oleh karenanya, para du'atul haq, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, harus kuat, sabar, istiqomah, ya, harus tetap eksis. Walau bagaimanapun banyaknya pembawa kebatilan di zaman ini, tetap akan ada sekelompok umat yang eksis di atas kebenaran. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk dalam thaifah tersebut, sekelompok orang tersebut yang eksis di atas kebenaran sampai ajal menjemput kita. Qala wa fihi, kemudian faidah yang kelima, tathbitullahi ta'ala wa hifdhuhu lidu'atil haq wa dhalika bidaf'i dararil mukhaddilina wal mukhalifin. Tathbitullahi ta'ala wa hifdhuhu lidu'atil haq, pengokohan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya untuk para penyeru kepada kebenaran. Artinya orang-orang yang menyeru kepada kebenaran itu memang akan diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi perlindungan oleh Allah, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sebagai bukti bahwa Allah itu mencintai mereka. Nah, karena nyata real apa yang mereka lakukan, mengajak, menyeru manusia kepada kebenaran, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sudah memuji orang-orang seperti itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Enggak ada yang lebih baik ucapannya, perkataannya, daripada orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah janji Allah memang untuk menjaga mereka. Jadi tidak perlu takut. Sekalipun banyak pihak-pihak yang ingin mencelakakan, banyak pihak-pihak yang merendahkan, banyak pihak-pihak yang menampakkan penentangan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Allah akan tetap memberikan penjagaan. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini, kami pula yang akan menjaganya. Allah menjaga Al-Quran dan Allah menjaga Ahlul Quran. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu takut. Yang terpenting adalah kita menguatkan diri kita, ya, membentengi diri kita dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang benar, kemudian mendidik, mentarbiyah kita dengan ibadah yang benar. Nah, karena di situ sebenarnya kekuatan yang paling utama, di dalam ilmu dan amal. Ya. Qala tathbitullah ta'ala wa hifdhuhu lidu'atil haq wa dhalika bidaf'i dhararil mukhaddilina wal mukhalifin, yaitu dengan mencegah, menghalangi upaya bahaya yang ditimbulkan atau yang dimunculkan oleh orang-orang yang hendak merendahkan dan menampakkan penyelisihan. Nah, faedah berikutnya, wa fihi dawamul mukhalafati li da'watil haq wa ahliha. Dawamul mukhalafah, akan tetap ada terus menerus secara kontinu penyelisihan li da'watil haq wa ahliha, kepada seruan atau dakwah yang hak dan ahlinya. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi, sudah sunnatullah ya. Wa fihi dawamu hifdzillah ta'ala li da'watil haq wa ahliha. Faedah berikutnya, akan tetap ada penjagaan Allah Ta'ala untuk dakwah yang hak dan ahlinya. Dakwah ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga, dan Allah pun akan menjaga ahlinya. Wa fihi dawamu naf'i hadhihi at-ta'ifah al-mubarakah li anfusihim wa lin-nasi bima yadulluna 'alaihi an-nas min al-khairi wal huda. Faedah berikutnya, akan tetap ada terus-menerus kemanfaatan. Kemanfaatan sekelompok umat yang berkah ini, kemanfaatan untuk diri mereka sendiri dan kemanfaatan bagi manusia. Artinya mereka memberi manfaat untuk diri mereka sendiri dan juga memberi manfaat untuk yang ada di sekitarnya. Nabi SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, jadi kalau dengan bahasa lain, mereka ini orang-orang yang salih dan muslih. Orang yang saleh, nah, pribadi-pribadinya saleh dan juga berusaha ya menciptakan kesolehan pada diri orang lain. Nah, sekali lagi, kemanfaatan yang terus-menerus pada sekelompok yang penuh dengan berkah ini, yaitu kemanfaatan untuk diri mereka dan untuk manusia. Bima yadulluna 'alaihi an-nas minal khairi wal huda. Karena apa yang mereka lakukan dengan cara memberikan petunjuk atau menunjuki manusia kepada kebaikan dan hidayah. Qala al-Imamu al-Barbahari rahimahullah, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam annahu la yazalun nas fi isabatin min ahli al-haq was-sunnah yahdihimullahu wa yahdi bihim ghairahum wa yuhyi bihim as-sunan. Ketahuilah bahwa akan tetap ada sekelompok orang min ahlil haqi was sunnah, sekelompok orang dari pembawa kebenaran dan sunnah, akan eksis mereka ini di setiap zaman, di setiap tempat ya, di setiap generasi, terlepas dari banyak atau sedikitnya. Yahdihimullah, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa yahdi bihim ghairahum, dan Allah berikan hidayah kepada selain mereka melalui perantara mereka. Wa yuhyi bihimus sunan, dan dengan adanya mereka sunnah-sunnah itu dihidupkan. Fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala ma'aqillatihim indal ikhtilaf. Maka merekalah yang telah Allah sebutkan ciri-cirinya, yang telah Allah sebutkan sifatnya dengan sedikitnya jumlah mereka, indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan. Allah berfirman, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Tidaklah terjadi perselisihan kecuali justru menimpa orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, telah didatangkan kepada mereka petunjuk. Kenapa itu terjadi? Bagian bainahum, karena ada kedengkian antar mereka. Fastathnahum, kemudian Allah kecualikan. Siapa yang Allah kecualikan? Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidznih. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dari segala persoalan yang terjadi perselisihan atau penyelisihan di dalamnya dari kebenaran dengan seizinnya. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim, dan Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Jadi inilah orang-orang yang disebutkan tadi akan tetap ada, ya, dari ahlul haq, para pembawa kebenaran dan sunnah. Ketika terjadi perselisihan, mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dikecualikan dari adanya perselisihan dan penyelisihan terhadap kebenaran. Kenapa? Karena mereka diberi hidayah oleh Allah. Fahadallahu alladzina amanu. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Dan ini salah satu bukti penjagaan Allah kepada sekelompok orang tadi, ya, pembawa kebenaran dan sunnah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu isabatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta yatiya amrulllah wa hum zahirun. Kata Rasulullah, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka nampak jelas eksis di atas kebenaran, tidak membuat atau tidak membahayakan mereka pihak-pihak yang merendahkannya. Hatta yatiya amrullah wa hum zahirun, hingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni menegakkan hari kiamat. Wa hum zahirun, dan mereka tetap eksis, tetap ada, tetap nampak. Wa fihi kemudian faidah lainnya. Anna ashabah hadhihi at-ta'ifah hum adran nas bil bid'i ilman wa ab'adahum anha amalan wa ashaddahum minha hadran wa tahdhiran. Ashab hadhihi at-ta'ifah, orang-orang yang disebut sekelompok umat nabi yang tegak di atas perintah Allah, yang eksis di atas kebenaran, hum adron nas bil bid'ai, adalah orang yang paling tahu tentang kebid'ahan, ilman secara keilmuan. Wa ab'adahum anha amalan, dan orang-orang yang paling jauh dari kebid'ahan secara pengamalan. Paling tahu tentang kebid'ahan dan paling jauh dari apa? Mengamalkan kebid'ahan. Wa ashaddahum minha hadaron, dan yang paling kuat peringatannya dari kebid'ahan. Ya, paling kuat waspadanya dari kebid'ahan. Liluzumihim lis sunnah, karena komitmen mereka terhadap sunnah. Orang kalau semakin kuat dia komitmen kepada sunnah, maka akan semakin jauh dari yang namanya kebid'ahan. Semakin semangat mengamalkan sunnah, maka akan semakin jauh dari kebid'ahan, ya, semakin waspada. Nah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ma'alamun nas fi zamanin ahwaj minhum ila talabil hadis min hadha zaman. Kata Imam Ahmad, aku tidak tahu ada suatu zaman di mana orang-orang itu lebih butuh kepada hadis daripada zaman ini. Artinya zaman ini itu zaman di mana semua orang itu lebih butuh kepada apa? Hadis. Kenapa? Karena sudah mulai ditinggalkan. Ada yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ada yang hanya mencukupkan diri dengan pendapat-pendapat manusia. Kan tidak sedikit yang mengatakan, saya gak akan mengikuti hadis, saya hanya akan mengikuti pendapat ulama. Bagaimana bisa mengikuti pendapat ulama? Ya, pendapat ulama juga rata-rata didasarkan pada hadis, kalau ulama-ulamanya benar, kan begitu. Makanya sahabat Ibnu Abbas dulu mengatakan yushilu an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kata sahabat Ibnu Abbas, enggak akan lama lagi dalam waktu yang singkat akan turun azab Allah. Apa itu? Hijaratan minas sama, batu-batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasul, kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal perkataannya perkataan Abu Bakar dan Umar, bukan perkataan orang biasa. Perkataan yang secara keilmuan jelas mumpuni, bahkan orang terbaik setelah Rasul. Kalau dipakai untuk membantah sabda Rasul, gak berlaku. Ya, aku katakan, aku sampaikan kepada kalian sabda Rasul, kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, makanya Imam Ahmad mengatakan, aku tidak tahu ada satu zaman di mana semua orang itu lebih butuh kepada hadis selain daripada zaman ini. Karena banyak orang meninggalkan hadis. Ketika banyak orang meninggalkan hadis Nabi SAW, maka pengetahuan mereka terhadap yang namanya sunnah itu jadi minim. Gak tahu. Karena hadis sudah banyak ditinggalkan. Makanya ada yang cenderung mengikuti Al-Quran saja, seperti tadi disinggung. Ada juga yang mengikuti pendapat ulama sajalah. Padahal, sahabat Ibnu Abbas marah. Ya, ketika ada orang yang membantah sabda Nabi dengan apa? Perkataan Abu Bakar dan Umar. Kronologi sampai sahabat Ibnu Abbas mengatakan seperti itu sebenarnya hanya persoalan yang menyangkut haji. Di mana Nabi itu melakukan haji yang pertama dalam hidupnya itu haji tamattu. Sehingga haji tamattu itu haji yang lebih afdol. Memang ada haji yang lain, haji qiran, haji ifrad. Ada beberapa orang yang cenderung lebih memilih pendapat yang mengatakan yang lebih afdol itu haji ifrad. Sementara sahabat Ibnu Abbas mengatakan yang lebih afdol adalah haji tamattu, karena itulah yang diucapkan oleh Nabi dan bahkan yang dilakukan oleh Nabi. Orang-orang yang mengatakan yang lebih afdol adalah haji ifrad karena sahabat ini mengatakan demikian, sahabat ini mengatakan demikian. Nah, disitulah kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, enggak bakal lama lagi akan turun dari langit batu-batu. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasul, kok kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana korelasinya, hubungannya. Kenapa sampai Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Ini dulu loh, di zaman Imam Ahmad masih hidup. Imam Ahmad sudah mengatakan, aku tidak tahu ada satu zaman yang lebih butuh orang-orangnya kepada hadis daripada zaman ini. Itu di zaman Imam Ahmad. Terus gimana di zaman sekarang? Imam Ahmad ahli hadis. Selain ahli fikih, beliau sudah mengatakan seperti itu. Apalagi di zaman sekarang. Maka kebutuhan kita kepada hadis, kepada ilmu hadis, itu sangat-sangat kuat. Gak bisa disepelekan. Kila ada yang bertanya, limadha, kenapa wahai imam? Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Qala beliau, Imam Ahmad rahimahullah menjawab, zaharat bid'un. Karena sudah mulai nampak muncul kebid'ahan-kebid'ahan. Faman lam yakun indahu hadithun waqa'a fiha. Barang siapa yang tidak memiliki hadis, enggak mengenal hadis, dia akan jatuh dalam kebid'ahan itu. Sekarang kita tanya, zaman sekarang sudah muncul atau belum kebid'ahan? Nggak perlu ditanya, semua akan mengatakan, wah, bukan muncul lagi, sudah bertebaran, ya, seperti debu, seperti pasir yang kita tebar ke atas itu, bertebaran kemana-mana, banyak, ya, banyak. Dulu Imam Ahmad mengatakan, ketika ditanya, kenapa Anda mengatakan orang lebih butuh kepada hadis, jawabannya, karena bid'ah sudah mulai nampak. Ya. Bid'ah sudah mulai nampak. Siapa yang gak memiliki hadis, gak mengenal hadis, dia pasti akan jatuh dalam kebid'ahan. Bicara bidang itu jangan melulu soal amalia, amalan sholat, enggak, hatta pemikiran, keyakinan, akidah itu sudah banyak warnanya di zaman sekarang. Ya. Soal ideologi sudah banyak ragamnya di zaman sekarang, itu semua masuk dalam kategori bidah kalau tidak ada landasan yang jelas, tidak berdasarkan Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa idza kana hadza fi zamanil imami Ahmad rahimahullah fa kaifa bi zamanina hadza. Kata penulis juga, kalau ini saja terjadi di zaman Imam Ahmad, lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Qala wa fihi, kemudian berikutnya faidah terakhir dari hadis ini, wa huwal jami' li kulli ma sabaqa, boleh dikatakan sebagai kesimpulan ya bagi apa yang telah disebutkan sebelumnya. Yang al-bisharatu li ahli da'watil haq bi annahum humul mansuruna fid dunya bi baqa'i da'watihim wal mansuruna fil akhirah bi husulil aqibatil hamidah wal aqibatu lil muttaqin. Al-bisharah, ada kabar gembira, li ahli da'watil haq, bagi orang-orang yang mengajak mendakwahkan kebenaran. Bi annahum humul mansuruna fid dunya, bahwasanya mereka itu akan ditolong di dunia. Mereka akan ditolong di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa lemah. Bersemangatlah untuk terus mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Biarpun yang mendengarkan hanya 1-2, gak jadi masalah, karena bukan itu yang dilihat. Nabi pun ada yang datang dalam keadaan tidak ada pengikutnya. Itu bukan menjadi bukti atau ciri bahwa dakwah tersebut dakwah yang batil. Ya. Tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya pengikut, banyak dan sedikitnya yang hadir, tidak. Nah, tetaplah ya, terus bersemangat untuk mengajak orang kepada kebenaran, karena mereka itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bibaqai da'watihim, dengan akan tetap adanya dakwah mereka. Ya. Kalau kita misalnya mengajak orang kemudian enggak ada yang ikut, bisa saja ada dakwah-dakwah disampaikan oleh selain kita, dan itu juga dakwah yang hak, karena dakwah yang hak ini akan tetap ada. Akan tetap ada dakwah yang hak ini, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, sekalipun yang dominan sekarang ada itu dakwah atau ajakan kepada kebatilan, tapi bukan berarti dakwah atau ajakan kepada yang hak itu tidak ada. Akan tetap ada. Wal mansuruna fil akhirah, dan mereka juga akan ditolong oleh Allah di akhirat. Bihusulil aqibatil hamidah, yaitu dengan akan mendapatkan kesudahan yang baik. Allah katakan di dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu akan selalu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena yang jadi patokan itu kan finishnya. Yang jadi patokan adalah finishnya, kesudahannya. Dan finish yang baik, kesudahan yang baik itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi patokan dari amalan itu adalah bagaimana akhirnya. Nah, jadi terus menerus, jangan pernah berhenti ya untuk tetap eksis di atas kebenaran, berusaha mengajak orang kepada kebenaran sampai ajal datang. Nah. Allahumma ja'alna wa masyayikhana min ashabi tilka ta'ifah. Kata penulis, ya Allah, jadikanlah kami semua dan guru-guru kami min ashabi tilka ta'ifah, termasuk ke dalam sekelompok orang yang disebutkan tadi oleh Nabi di dalam hadis, la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah, akan tetap ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang tegak di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, eksis di atas kebenaran. Nah, khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya al-hadithu at-tasi' wal-ishrun, hadis yang ke-29. An Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Diriwayatkan dari sahabat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Secara makna dari teks hadis ini sudah jelas bisa kita pahami dengan baik, maka di sini akan langsung disebutkan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, fihi tafadul al-ulum. Di dalam hadis tadi ada keterangan soal bertingkat-tingkatnya ilmu. Bertingkat-tingkatnya ilmu, ada ilmu yang baik, ada yang terbaik, begitu seterusnya. Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jelas tidak ragu kalau ilmu Al-Quran itu ilmu yang paling baik, karena itu menjadi sumber dari semua apa? Ilmu, ya, Al-Quran, kalam Allah. Makanya kita selalu diperintahkan untuk kembali kepada kalam Allah, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang notabene juga merupakan kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad itu enggak berbicara dari hawa nafsunya, yang disampaikannya hanyalah wahyu semata. Utitu atau inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu, telah diberikan kepadaku, kata Nabi, Al-Qur'an dan yang serupa dengannya. Apa itu? Al-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serupa. Artinya sumbernya satu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang paling afdol, ada di tingkatan pertama, itu ilmu kitabillah, Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, wa fihi faidah kedua, anna afdhalal ulumi ta'allumul qur'ani wa ta'allumu ma'ani al-qur'an wal 'amalu bidzalikal ilmi wa laysa al-hifdhul mujarrad min fahmil ma'ani. Sesungguhnya ilmu yang paling afdhal adalah mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari makna-makna Al-Qur'an serta mengamalkannya. Walaisal hifdzul mujarrad min fahmil ma'ani, dan bukan hanya sekedar menghafal tanpa memahami maknanya. Jadi mempelajari, belajar membaca Al-Qur'an, kemudian setelah pintar rajin membacanya, lalu mempelajari, ya, tafsiran-tafsirannya, nah, supaya bisa memahami apa maknanya. Nah, maka ilmu tafsir Al-Qur'an ilmu yang paling tinggi, ya. Nah, muncul di tengah-tengah sahabat, ya, yang dikenal ahli dalam tafsir Al-Qur'an, seperti Ibnu Abbas misalnya, bahkan digelari dengan apa? Terjumanul Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab, banyak sekali dari kalangan sahabat. Bahkan bisa kita katakan hampir semua sahabat itu penafsir Al-Quran. Makanya di kalangan sahabat ada yang dikenal dengan Qurra. Qurra itu di kalangan sahabat bukan hanya yang sekedar pandai membaca dan menghafal, tidak. Tapi juga memahami apa? Maknanya. Karena sebagaimana yang nanti akan kita lewati, ya, pernyataan para sahabat sendiri bahwa mereka itu kalau belajar 10 ayat dari Nabi, ya, enggak akan ditambah lagi ayat demi ayat berikutnya sampai betul-betul memahami maknanya terlebih dahulu, makna yang 10 ayat itu. Makanya mereka enggak hanya sekedar hafal secara lafaz, secara teks, ya, Al-Qur'an, tapi juga paham soal apa maknanya. Bagaimana tidak, ya, mereka hidup di saat Al-Qur'an diturunkan, ya, mereka hidup di saat Nabi SAW ada. Jelas mereka orang-orang yang paling paham soal apa? Al-Quran. Di generasi tabi'in juga tidak sedikit yang mumpuni dalam ilmu tafsir. Di kalangan tabi'ut tabi'in terus sampai di kalangan para ulama. Nah, banyak yang mereka secara bacaan bagus, hafalan iya, juga paham tafsirnya dengan baik. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajibu an yu'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum al-fadhlahu. Kata Syekhul Islam, wajib diketahui bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menjelaskan kepada para sahabatnya soal makna-makna Al-Quran sebagaimana beliau ajari para sahabatnya teks-teksnya, lafad-lafadnya. Diajari bagaimana membacanya, kemudian juga diajari makna-maknanya. Ini yang dilakukan oleh Nabi, ya, kepada para sahabatnya. Mereka semua diajari lafad-lafadnya, cara membacanya. Nah, sehingga mereka disebut qurra, para penghafal Al-Quran. Mereka juga diajari oleh Nabi SAW soal makna-maknanya, sehingga mereka juga disebut mufassirin, para penafsir Al-Quran. Faqauluhu ta'ala litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim yatanawalu hadha wa hadha. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu menjelaskan apa? Al-Qur'an. Nah, termasuk dalam bagian penjelasan adalah mengajari soal lafadz-lafadznya dan juga mengajari soal makna-maknanya. Ya. Waqad qala Abu Abdurrahman As-Sulami حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengatakan, telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang dulu mengajari kami Al-Quran, seperti sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Abdullah bin Mas'ud dan selain keduanya, bahwasanya dulu mereka kalau belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat maka mereka tidak melanjutkannya terlebih dahulu sampai mereka belajar kepada Nabi apa yang terkandung dalam 10 ayat tadi dari ilmu dan amal. Subhanallah. Ya. Ilmunya iya, amalnya juga iya. Jadi mereka adalah orang-orang yang paling paham makna Al-Quran ditujukan untuk apa, tentang apa, paling paham para sahabat ini. Jadi gak ada alasan lagi buat kita untuk tidak mengikuti pemahaman siapa? Para sahabat. Kok bisanya sebagian orang di zaman sekarang mengatakan, oh saya juga bisa memahami ayat ini tanpa melalui pemahaman sahabat. Kok bisa? Kamu tidak diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat diajari langsung oleh siapa? Oleh Nabi. Jadi kalau mau dibandingkan pemahaman kamu atau pemahaman sahabat yang paling benar? Jelas pemahaman sahabat. Kok bisa melewati pemahaman siapa? Sahabat. Lah sahabat juga manusia, kita juga manusia. Sahabat bisa memahami, kita juga bisa memahami. Loh kok bisa? Hebat. Ya. Ketemu sama Nabi saja enggak? Sahabat ketemu, bukan hanya ketemu, diajari semuanya oleh siapa? Oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 10 ayat 10 ayat bahkan, coba lihat. 10 ayat 10 ayat. Mereka belajar 10 ayat itu membaca, menghafal. Mereka juga belajar isinya. Apa sih isi yang ada dalam Al-Quran? Ilmu dan amal. Bukan soal ilmu saja, tapi amal. Gimana prakteknya? Bukan teori. Beda kalau zaman kita sekarang banyak orang yang pintar, tapi sebatas teori. Ya. Prakteknya nol. Sahabat, gak hanya teori, prakteknya langsung diajari, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu, mereka para sahabat mengatakan fata'allamnal qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Nih ucapan para sahabat. Fata'allamnal qur'an, kami mempelajari Al-Qur'an, cara membacanya, wal ilma, dan ilmu yang terkandung di dalamnya, wal amala, dan amal, jami'an, secara bersamaan. Selesai dari 10 ayat, itu sudah mahir semua. Soal apa saja ilmu yang terkandung di dalamnya, amalannya bagaimana praktek, sudah tahu. Tafsirannya seperti apa, sudah tahu. Baru kemudian, mengawali lagi 10 ayat ke 2, terus seperti itu. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.